Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kita masih di bab as-sabr, hadis yang sekarang adalah hadis Abu Sa'id dan hadis Abu Hurairah dan hadis Ibnu Mas'ud insyaAllah. Berkata mu'alif Abu Zakariya Yahya Tunsar An-Nawi rahimahu ta'ala an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibu muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala hazanin wala azza wala gham hatta shawqatu yushaquha illa kaffarahu Allah biha min khotayahu. Muttafaqun alaih. Kata Imam Nawawi dari Abu Sa'id dan dari Abu Hurairah, artinya hadis yang kita baca sekarang ini dibaca oleh sumbernya dari dua sahabat. Radhiyallahu anhuma, wahai Nabi sallam berkata, ma yusibu muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala aza wala gham hatta ashauka yushaquha illa kafarallahu biha min khotayahu. Kata Rasul, tidaklah seorang muslim menerima derita baik dalam bentuk sakit ataupun kesusahan, capek ataupun rasa duka, rasa sedih, wala aza, tidak pula gangguan yang dia alami, hatta syaukatu yushaquha, walaupun hanya dalam bentuk sekedar syaukah duri yang menusuk bagian tubuhmu, duri yang kecil yang menusuk bagian tubuhmu, illa kaffarahullahu biha min khotaya, kecuali derita semua itu akan dijadikan oleh Allah sebagai apa, penghapus dari dosa-dosanya. Allah hapuskan karena derita-derita tadi itu dari dosa-dosa kita atau kesalahan-kesalahan kita. Hadis ini adalah muttafaqun alaih. Wal wasabu, kata Imam Nawawi, al-maradu, baik sakit ataupun rasa letih ataupun rasa susah, sedih, duka atau derita-derita yang lainnya, apapun bentuk derita, hatta asyauka, yang contoh dikasih, yang Rasulullah kasihkan contoh di sini adalah kejadian kecil, duri yang kecil di jalan, kita enggak melihatnya, kadang tertusuk pada kulit-kulit kita di kaki atau tempat yang lain, maka illa kaffarallah, kaffarallahu biha min khotaya, kecuali Allah ampun dengan sebab kejadian tadi itu dosa-dosa orang tersebut. Nah, hadis kedua dalam kesempatan ini dikabulkan oleh Syekh Utsaimin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aqis. Suatu hari Ibnu Mas'ud masuk ke tempatnya Rasul dalam keadaan ketika itu Rasul sakit. Wa huwa yu'aqu. Keadaan riang sampai panas demam. Fakultu ya Rasulullah innaka tu'aq wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau sekarang ini ada dalam keadaan demam yang sangat tinggi ya Rasulullah. Qala ajal. Maka Rasul mengatakan betul. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku menderita demam dua kalinya demam yang ada pada kalian. Artinya sangat-sangat panas. Demamnya sangat-sangat tinggi sekali. Yang diderita Rasulullah ketika itu. Sampai dua kalinya. Derita manusia biasa. Qultulah zalika anna laka ajrain. Apakah ini semua karena engkau mendapatkan dua pahala ya Rasulullah? Qala ajal. Betul yang demikian itu. Zalika kadzalik. Ma'a min muslimin yusibu adha. Demikianlah memang. Tidaklah seorang muslim yang tertimpa dengan suatu derita. Syaukatun sama falkoha. Baik dalam bentuk syaukah. Duri yang kecil. Atau yang lebih atas dari itu. Illa kafarallahu biha sayyiatihi. Kecuali atas derita itu Allah akan hapus sayyiatihi, kesalahan-kesalahannya. Wa khutta anhu dunuhu kama takhutta sajaratu warafaha. Bahkan digambarkan oleh Rasul, wa khutta anhu dunuhu. Dosa-dosa itu akan berkuburan. Karena sakit, karena derita tadi, dosa-dosa itu akan menyebabkan berkuburan. Kama takut dosa jaratu warafaha. Sebagaimana telah bergugurnya daun-daun dari pohonnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Sebagaimana hadis yang pertama tadi. Ikhwan fillah a'azani Allah wa iyyakum. Dua hadis ini adalah ajakan kita untuk bersabar menerima derita, menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya mengatakan di hadis Abi Sa'id wa Abi Hurairah wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajma'in fiha dalilun ala anna al-insan yukaffar anhu bima yusibuhu min al-hamm wal nasab wal gham wa ghair dzalika. Kata Syekh, dua hadis ini dikumpulkan karena di sana ada satu jenis dalil serupa, yaitu bahwa insan akan dihapus dosa-dosanya, akan dihapus dosa-dosanya karena yusibu minal gham wal nasab wal gham apa? Al-ham wa nasab wa al-gham wa ghairu dzalik. Akan dihapus karena apa? Karena derita yang menimpa dirinya, baik penyakit ataupun susah, sedih ataupun capek ataupun duka atau yang lainnya. Wa hadza min ni'matillah subhanahu wa ta'ala yubtala subhanahu wa ta'ala abdahu bil masa'ib takun taksiran disayi'ati wa khata'an idunubi wa hatta idunubi. Kata Syekh, ini ada satu nikmat, nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya ketika Allah uji mereka, ketika Allah timpakan kepada mereka hamba-hambanya dengan musibah-musibah, ternyata musibah-musibah itu akan menjadi takdir penghapus dari kesalahan-kesalahannya dan yang akan merontokkan dosa-dosanya. Wal insan fi hadzal dunya la yumkin an yabqa masruran daiman. Manusia, sebagai manusia di dunia, dia hidup di dunia, tidaklah mungkin siapapun dia untuk hidup terus dalam keadaan senang, bahagia, tidak mungkin. Bal huwa yaumi yusar wa yaumu yahzin. Pasti yang namanya manusia, ada hari di mana dia bergembira, senang, bahagia, mendapatkan kebaikan. Di hari yang lain, pasti siapapun dia, anak raja manapun, pasti akan mendapatkan rasa sedih atau rasa derita. Wayum ya'tihi syai'un wayum la ya'tihi. Satu hari dia mendapatkan sesuatu, di hari yang lain dia tidak mendapatkannya. Fahuwa musab bi masa'id bi nafsi wa masa'id bi badani wa masa'id bi mujtami'ihi. Mujtami'ihi wa masa'id bi ahlihi. Bisa jadi dia pun menerima musibah. Musibah itu macam-macam. Bisa musibah mengenai pada dirinya, bisa musibah mengenai pada badannya, bisa musibah mengenai pada perkumpulannya, masyarakatnya, bisa juga pada keluarganya. Kita sakit adalah musibah. Kita kebanjiran adalah musibah. Ketika ada angin, itu musibah pula. Wabah dari penyakit, itu juga musibah yang menimpa pada masyarakatnya. Pemberontakan ataupun ada keamanan yang hilang, itu pun juga musibah. Sampai termasuk pada keluarganya. Ketika ada seseorang anaknya sakit, istrinya sakit, semua itu adalah musibah yang Allah timpakan pada seseorang. Lah, ketika musibah itu menimpa, wala tahsal masa'id ala sitil insan, walakin al-mu'min amruhu lahu khair. In asabathu dharra sabar fakana khairul lahu, wa in asabathu sarra syakar fakana khairul lahu. Terhadap musibah-musibah ini, hendaknya kita melihat, jangan sampai kita merasa diri kita ini kecil hati karena perkara si mukmin selalu yang ada adalah kebaikan. Kalau menimpa dirinya kesusahan, ketika dia sabar menimpa kesusahan itu, fakana khairul lahu, maka kesusahan itu menjadi kebaikan karena sabar dihadapi dengan kesabaran. Wa in asabathu sarra syakara. Kalaupun kebaikan menimpa dia, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syukurnya atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya, fakana khairan lahu, yang demikian itu pun kebaikan pula untuknya. Faida asabta bil musibah fala tadhun anna hadzal alham alladhi ya'tika aw hadzal alalam alladhi ya'tika walau kana syauka la tadhun annahu yadhhab suda. Kata Syekh, kalaulah ada musibah yang menimpamu, jangan kalian anggap bahwa musibah itu, baik musibah itu dalam bentuk duka kesusahan ataupun sakit, derita sakit, apapun yang menimpamu yang datang kepadamu, walaupun syaukah, duri, janganlah kalian anggap bahwa itu akan hilang sirna begitu saja. Sakit ya sudah sakit saja, itu derita. Jangan anda anggap punya perasaan gak yang seperti ini, kata Syekh. Cerita itu cuma sekedar cerita yang kita alami tanpa ada efek di kemudian hari. Bal satu awud anhu khairan minhu. Ketahuilah bahwa setiap cerita yang diterita oleh Muslim akan diganti oleh Allah dengan kebaikan untuknya. Kebaikan dari apa? Pengganti kebaikan dari cerita yang menimpa dirinya. Satu khattu an sadzunub. Apa itu kebaikan yang akan diberi, yang akan dia terima? Bisa jadi satu khattu an sadzunub sama tahutus sajara warafaha. Akan menggugurkan dosa-dosamu. Dengan derita itu akan berguguran dosa-dosa sebagaimana berguburannya dedaunan dari pepohonannya. Syekh menggarisbawahi, wa hadza min nikmatillah. Ketahuilah bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Derita itu adalah nikmat kalau kita paham. Derita itu atau musibah itu adalah satu kenikmatan yang Allah berikan kepada mukmin kalau dia menyadari. Wa idza zada al-insan ala zalika sabr la. Ada sesuatu hal yang lebih menarik lagi. Ketika manusia itu menerima derita itu dengan kesabaran, wal sabar al-ihtisab dan juga al-ihtisab ay al-ihtisab al-ajr, yaitu berharap pahala dari Allah. Dia menderita sakit atau musibah. Ketika dia menderita musibah itu, dia hadapi semua itu dengan sabar dan berharap mendapat pahala dari Allah. Kalau ada manusia seperti ini, kana lahu ma'ahadha ajar. Maka di samping dia dihapus dosa-dosanya, dia pun mendapat tambahan pahala untuknya. Nah, maka kata Syekh, yang perlu antum ketahui, fal masa'ib takun ala wajhain. Orang yang terkena musibah itu ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah orang yang kena musibah, tadzakkar al-ajr wa ihtisab. Keadaan pertama adalah orang yang kena musibah dan dia mengingat terhadap pahala yang akan diterima dan dia berharap memperoleh pahala itu. Keadaan yang kedua adalah orang yang lalai terhadap pahala yang akan dia terima. Sekarang kita lihat yang pertama. Tara idza musibal insan tadzakkar al-ajr wa kasaba. Datang ada orang yang ingat ketika mendapatkan musibah, maka yang di hadapan, yang di benak dia adalah, ini ada pahala. Ini saya akan dapat pahala besar. Nampaknya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyiapkan untukku kebaikan-kebaikan dari musibah ini. Fayakunu fiha fa'idatan. Kalau ada orang yang demikian, ketika dia memperoleh musibah, maka kata Syekh Faya kunu fiha fa'idatan. Atas jenis orang pertama ini dia akan mendapat dua keberuntungan. Keberuntungan pertama adalah takfir dzunub. Keberuntungan kedua adalah ziyadah al-hasanat. Ia akan mendapatkan penghapusan dosa-dosanya dan dia juga di sisi lain akan mendapatkan al-hasanah, kebaikan-kebaikan, pahala yang Allah sediakan untuk mereka. Surga yang menanti untuknya. Alangkah nikmatnya. Musibah justru akan diganti oleh Allah yang pertama takfir dzunub, yang kedua ziyadatul hasanah. Kapan kita memperoleh dua kebaikan ini? Jika kita menghadapi musibah, kita hadapi musibah dengan sabar dan ikhtisab berharap memperoleh pahala di sisi Allah. Sementara kondisi orang yang ketua, watarun yaghfal an hadzal fayadhiqu sadrahu. Kondisi orang kedua adalah yang tidak sadar bahwa cerita itu akan mendapatkan pahala. Dia menghadapi musibah itu dengan kejengkelan. Dia menghadapi musibah ini betul-betul merasa menderita. Fayadhiqu sadrahu. Maka musibah itu dia hadapi dengan merasa berat menghadapinya. Fayaghfal an niyyati al-ihtisab wal ajr 'ala Allah. Ia pun lalai untuk memulai, untuk menghadapi musibah itu dengan niat memperoleh ihtisab dan memperoleh ajr dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang dalam keadaan seperti ini, bagaimana keadaannya? Fayakunu fi dzalika tafsir sayyi'atihi. Orang ini cuma mendapatkan tafsir sayyi'atihi. Ia hanya akan mendapatkan penghapusan dosa. Saya ulangi, kalau yang pertama adalah orang yang memperoleh apa yang diuji oleh Allah, memperoleh musibah, akan tetapi dia berharap musibah itu mendapatkan pahala. Dia sadar. Dia mengingat bahwa musibah ini justru akan memberikan taksir dzunub dan ziyadah al-hasanah. Maka kondisi orang seperti ini betul-betul dosanya akan terhapus. Dia akan mendapatkan kebaikan. Dua kebaikan dia akan peroleh. Akan tetapi kalau dia lalai, tidak punya niat ikhtisab, maka dia hanya mendapatkan satu saja, yaitu takdir li sayyi'atihi. Idan huwa rabihun ala kulli hal fi hadhihi al-masa'ib allati ta'tihi. Manapun Anda berada, di jenis golongan yang pertama ataupun yang kedua, semua itu adalah keberuntungan. Musibah ketika datang kepada si muslim dalam keadaan mana pun yang pertama dan kedua, semua itu adalah kebaikan. Musibah justru akan memberikan kebaikan untuk si muslim. Oleh karena itu tadi dikatakan oleh Syekh bahwa musibah ini adalah nikmat, bukan kehancuran. Musibah ini nikmat. Harus kita sadari bahwa itu adalah satu kenikmatan. Jadi imma ayar biha tafsir sayyat khatta wa khatta zukur biduni ayah sullahu ajar. Bisa jadi dia memperoleh keberuntungan, yaitu bentuknya tafsir sayyat wa khatta zunub, diampuninya kesalahan-kesalahannya dan dikukurkannya dosa-dosanya tanpa dia memperoleh ajar. Kenapa? Karena li'annahu lam yanwi syai'an walam yasbir walam yahtasibul ajr. Kondisi ini yaitu atas orang-orang yang tidak meniatkan dan tidak bersabar dan tidak berharap ajr. Atau kondisi kedua, imma ayyarbaha syai'aini sama takat dan atau dia mendapatkan dua keberuntungan karena dia meniatkan, menyadari bahwa musibah ini akan menjadikan sebab dia memperoleh dua keberuntungan. Walihada yandagilil insan ida usiba walau bisyawkati fal yatadzakkar al-ihtisab minallahi ala hadzal musibah. Oleh karena itu kata Syekh memberikan nasihat kepada kita, seharusnya manusia ketika terkena musibah, walaupun hanya sekedar tertusuk duri, maka hendaknya kita ingat, hendaknya kita ikhtisab, berharap pahala di sisi Allah SWT atas musibah ini. Jangan dilewatkan begitu saja. Musibah justru kita mengeluh musibahnya, tapi kalau kita ingin mendapatkan dua kebaikan, hendaknya kita sadari bahwa itu apa, di balik itu ada pahala. Wa hadza min ni'matillahi subhanahu wa ta'ala wa judihi wa karamihi haitsu yabtali al-mu'min thumma yusibuhu ala hadhihi al-balwa aw yukaffir anhu sayi'at. Maka kata Syekh, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan Allah, kemuliaan Allah. Karena Allah telah memberikan ibtila, ujian bagi si mukmin. Kemudian ibtila itu justru menjadikan dia mendapatkan pahala atas musibah itu. Atau dia terhapusnya dosa dari itu. Ingat bahwa musibah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mesti saling menasehati. Ketika salah satu di antara kita mendapatkan musibah, ingatkan bahwa itu adalah apa, kenikmatan. Maka yang harus kita sadari, kita harus lakukan adalah bersabar kepada Allah dan ikhtisab, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Falhamdulillah rabbil alamin. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.